Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bulan haram dengan bulan haram. Kemungkinan kaum maksudnya adalah apa yang terjadi dari tindakan kaum musyrikin dalam menghalangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat beliau pada tahun terjadinya perjanjian Hudaibiyah dari memasuki Mekah. Jadi maksud Allah berfirman bulan haram dengan bulan haram. Apa maksudnya? Bisa jadi salah satu penyebab dari ini adalah, yaitu sebab turunnya ayat ini adalah tatkala terjadi perjanjian Hudaibiyah. Apa itu perjanjian Hudaibiyah? Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berumrah, kemudian ditahan, dan itu berumrah setelah mereka hijrah, ya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka mereka berumrah. Otomatis kan kerinduan terhadap Ka'bah, Masjidil Haram, kampung halaman begitu memuncak. Ternyata ditahan oleh orang-orang musyrik. Terjadilah perjanjian apa? Hudaibiyah. Makanya disebut dengan bulan haram di bulan di apa? Bulan haram dengan bulan haram. Maksudnya bulan haram sekarang enggak bisa untuk umroh. Nanti bulan haram yang lain. Bulan haram di sini jangan diartikan haramnya itu adalah haram yang kita kenal, tetapi bulan haram, haram di sini apa? Bulan suci. Ya. Bulan haram di sini yang dimaksud adalah bulan suci. Bulan suci itu bulan apa saja? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran." Satu tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang suci. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Kemudian wa Rajab. Baina Mudhar wa Sya'ban, antara bulan Mudhar dengan Sya'ban. Wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumada dengan bulan Syaban. Itu 4 bulan suci dalam Islam. Jadi bisa digarisbawahi bulan haram dengan bulan haram. Bulan haram di sini adalah bulan apa? Bulan suci. Ya, bulan haram di sini adalah bulan suci. Bulan suci itu 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun mutawaliyat." 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram wa Rajab. Nah, ini para ikhwah sekalian. Nah, jadi apa maksud bulan haram dengan bulan haram? Penulis Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan mungkin yang dimaksudkan adalah apa yang terjadi dari tindakan kaum musyrik dalam menghalangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada tahun terjadinya perjanjian Hudaibiyah dari memasuki Mekah, ya, dari memasuki Mekah. Wa qaduhum ala dukhuliha min qabil. Nah, lihat. Dan mereka memberikan ketetapan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabatnya untuk dapat memasukinya pada tahun selanjutnya. Jadi ceritanya, Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diintimidasi akhirnya sampai berhijrah ke kota Madinah. Karena kota Mekah kota semua orang dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin umrah, mereka para sahabat pun ingin umrah, ternyata mereka ingin ke sana, ke Mekah, ya, untuk sekedar umrah, tidak membawa persiapan perang, tidak membawa untuk umrah, untuk beribadah. Semua orang boleh beribadah ke sana. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW dilarang, tetapi dijanjikan tahun depan pada bulan haram yang sama, pada bulan suci yang sama. Bisa dipahami ini sampai sini? Baik. Kita lanjutkan. Wa kana as-saddu wal qada'u fi syahrin haramin wa huwa dzulqa'dah fa yakunu hadza bi hadza. Artinya kejadian penghalangan dan ketetapan itu terjadi pada bulan haram, yaitu pada bulan Dzulqa'dah, maka hal ini dibalas dengan hal itu. Hal ini dibalas dengan hal itu. Fayakunu fihi tatibun liqulubis sahabah bitamami nusukihim wa kamalihi wa yahtamilu an yakuna al-ma'na annakum in qataltumuhum fi syahril haram faqad qatalukum fihi wa humul mu'taddun falaysa 'alaykum fi dhalika haraj. Artinya, dengan demikian hal ini menjadi sebuah hiburan bagi hati para sahabat. Kenapa disebut hiburan, Pak? Karena para sahabat kan sudah lama meninggalkan kota Mekah. Ini umratul qadha sekitar tahun ke-6 Hijriah. Artinya 6 tahun ninggalin kota Mekah, 6 tahun meninggalkan Masjidil Haram, 6 tahun tidak mengerjakan tawaf, sa'i, haji, umroh. Begitu rindunya, ya, begitu rindunya. Maka ini merupakan hiburan bagi para sahabat dengan sempurna dan lengkapnya ibadah-ibadah mereka. Yaitu apa sempurna dan lengkapnya ibadah-ibadah mereka? Mereka bisa mengerjakan umroh, tawaf, sa'i, ya, mereka bisa banyak beribadah di Masjidil Haram. Itu maksudnya lengkap dan sempurnanya ibadah-ibadah mereka. Nah, ini pendapat pertama. Ayat ini seperti itu. Asyahrul haram bisyahril haram. Bulan haram, bulan suci dibalas dengan bulan suci. Ya. Ada kemungkinan kedua, kata penulis. Kemungkinan lain maknanya adalah, yaitu makna dari bulan haram diganti dengan bulan haram, kemungkinan lain adalah bahwasanya kalian bila memerangi mereka pada bulan suci, bila memerangi mereka pada bulan suci, sesungguhnya mereka telah memerangi kalian pada bulan suci, sedang mereka orang-orang yang melampaui batas, maka tidak ada dosa bagi kalian dalam hal itu. Ya, bisa saja kalau kalian perangi mereka di bulan suci, mereka akan juga membalas kalian berperang di bulan suci. Mereka itu orang-orang yang melampaui batas, tidak tahu aturan, tidak tahu batasan yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan mereka memerangi kalian, balas juga. Dan itu tidak ada dosa. Karena kita ketahui bahwa bulan suci itu di asalnya diharamkan untuk apa? Berperang. Nah, kapan mereka memerangi kalian di bulan suci, maka balas, itu tidak mengapa. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang melampaui batas, yang tidak tahu aturan. Saya bacakan salah satu riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Abdullah bin Abbas, Ad-Dhahhak, As-Suddi, Qatadah dan lainnya dari para ahli tafsir mengatakan, "Lamma sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'tamiran fi sanati 6 min al-Hijrah, wa habasahul musyrikun 'anil dukhul wal wusul ila al-bait, wa saddu biman ma'ahu min al-muslimin fi dhil qa'dah." وَهُوَ شَهْرٌ حَرَامٌ حَتَّى قَاضُوهُمْ عَلَى الدُّخُولِ مِنْ قَابِلٍ فَدَخَلَهَا فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ هُوَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَأَقَصَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ. Kata Abdullah bin Abbas, tahun ke-6 Hijriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah menuju Mekah, ingin umrah, bukan ingin perang. Ingin apa? Umrah, bukan ingin perang. Karena tahun ke-6 kaum muslim sudah besar. Ya, orang-orang kafir Quraisy ingin melarang pun mikir-mikir. Kalau jumlahnya kecil saja kaum muslim menang. Ini tahun ke-6 sudah besar kaum muslim. Banyak yang masuk Islam, ya, dan tetapi belum terjadi penaklukan kota Mekah. Penaklukan terjadi kota Mekah terjadi kapan? Tahun ke-8 Hijriah. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW keluar tahun ke-6 Hijriah, kemudian ditahan oleh orang-orang musyrik, enggak boleh masuk. Ya. Dan makanya salah satu sifat buruk orang musyrik yang sangat terkenal adalah menahan orang dari jalan Allah. Maka ditakutkan. Siapa saja dari kaum muslim yang suka menahan umat Islam dari jalan Allah, ini menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik Quraisy. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Bulan itu terjadi di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, dan itu bulan suci. Kemudian setelah itu akhirnya terjadi kesepakatan. Kesepakatan apa yang disebut dengan Hudaibiyah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh untuk berumrah tahun kapan? Tahun depan. Berarti tahun berapa? Tahun ke-7 Hijriah. Ya, tahun ke-7 Hijriah. Maka turunlah ayat ini, Asy-syahrul haram bisyahril haram. Bulan suci yang tidak kalian bisa masuk ke Mekah untuk umrah diganti bulan suci tahun depan. Diganti bulan suci tahun depan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebiasaan orang-orang musyrik ya begitu, mereka berkhianat dalam janji. Mereka mengingkari janji. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, wa ala hadza fayakunu qawluhu ta'ala wal hurumatu qisas min babi athfil 'am 'alal khass ay kullu shay'in yuhtaramu min shahrin haram aw baladin haram aw ihram aw ma huwa a'ammu min dhalik jami'u ma amara asy-syar'u biihtiramih faman tajarra'a 'alayha fa innahu yantaqisu minhu faman qatala fi asy-syahril haram qutil wa man hataka al-baladal harama akhadha ukhidha minhu al-hadda wa lam yakun lahu hurmah wa man qatala mukafian lahu qutila bihi wa man jarahahu aw qata'a udwan aw quti'a udwan minhu iqtussa minhu wa man ukhidha wa man akhadha mala ghairihi al-muhtaram ukhidha minhu badalahu. Artinya, atas dasar makna inilah maka firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wal hurumatu qisas, dan pada apa-apa yang dihormati berlaku hukum qisas. Apa itu yang dihormati dan berlaku hukum qisas? Adalah dalam bentuk menyambung yang umum dengan yang khusus. Apa maksudnya menyambung yang umum dengan yang khusus? Maksudnya Allah berfirman, dan pada apa-apa yang dihormati berlaku hukum qisas, maksudnya adalah hal ini khusus. Ya, hal ini khusus, sebelumnya umum. Lihat, asy-syahrul haram bil syahril haram, bulan suci dibalas dengan bulan suci. Nah, ini umum. Apa saja yang termasuk disucikan dalam Islam maka harus dibalas dengan bulan suci. Nah, ayat setelahnya, dan apa yang dihormati berlaku hukum qisas, begitu pula hal-hal yang dihormati. Seperti kata Syekh, itu yang dimaksud dengan menyambung umum, yaitu ayat sebelumnya, dengan yang khusus, yaitu pada apa-apa yang dihormati berlaku hukum qisas. Artinya, segala hal yang dihormati seperti bulan haram, bulan suci ya, atau negeri suci, atau kegiatan ihram. Ihram di sini untuk melaksanakan umrah atau haji, atau hal yang lebih umum dari itu, yaitu segala apa yang diperintahkan oleh syariat untuk dihormati, maka barang siapa yang lancang terhadapnya maka sesungguhnya ia harus diqisas dengannya. Nah, itu dia. Kalau seandainya seseorang tidak menghormati apa yang dihormati dalam agama Islam, harus diqisas. Diqisas itu apa? Dihukum. Ya. Siapa yang tidak menghormati bulan suci yang aturan tidak boleh berperang, maka dia malah berperang, diqisas. Siapa yang tidak menghormati negeri Mekah karena dia negeri suci, maka dikisos. Siapa yang tidak menghormati kegiatan umrah dan haji karena itu suci, maka dikisos. Itu maksud daripada firman Allah, wal hurumatu qisas. Wal hurumatu apa? Qisas. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullahu taala mengatakan, barang siapa yang membunuh pada bulan suci, maka ia harus dibunuh. Lihat. Barang siapa yang menjatuhkan kehormatan negeri suci, dia harus dikenai hukum had, sehingga ia tidak memiliki lagi kehormatan. Nah, karena merendahkan negeri Mekah padahal dia negeri suci, maka dia diberikan hukuman pada tubuhnya, ya, sehingga dia tidak mempunyai lagi kehormatan sebagaimana dia telah mencopot kehormatan tanah suci. Barang siapa yang membunuh orang yang memberi orang yang memberi kebaikan untuknya, maka ia dibunuh, dihukum bunuh karenanya. Sudah ditolong malah dibunuh. Sudah ditolong malah dibunuh. Maka orang seperti ini sudah ditolong malah membunuh. Orang yang ini harus dibunuh, ya. Barang siapa yang melukainya atau memotong salah satu anggota tubuhnya, maka ia harus dikisos. Ya, barang siapa yang mengambil harta orang lain yang dihormati. Apa maksud dihormati? Harta itu kan dihormati. Artinya dihormati itu milik seseorang, enggak boleh diambil sembarangan. Nah, itu maksud dihormati. Ya, tidak boleh diambil sembarangan. Itu maksud apa? Dihormati. Maka akan diambil dari hartanya sebagai gantinya. Maka akan diambil dari hartanya sebagai gantinya karena dikisos. Nah, sekarang apa yang disebutkan oleh penulis ini ada kejadian, Pak, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba perhatikan. Imam Ahmad bercerita dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu fi syahril haram illa an yughza wa yughzawa. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berperang di bulan suci karena memang dilarang oleh Allah. Kecuali kalau beliau diperangi, maka beliau memerangi. Ya, artinya melawan, ya. Kemudian fa idza hadarahu aqama hatta yansalikh. Kalau seandainya terjadi peperangan, maka beliau diam sampai selesai peperangan tersebut. Artinya beliau akan lawan sampai peperangan tersebut selesai. Walihada, oleh karena inilah, lihat ceritanya. Lamma balagha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa mukhayyimun bil Hudaybiyah anna Utsman qad qutil wa kana qad ba'athahu fi risalatin ila al-musyrikin bay'a ashabahu wa kana 1400 tahta asy-syajarah ala qitalil musyrikin. Falamma balaghahu anna Utsman lam yuqtal kaffa an dzalik. Artinya, oleh sebab inilah. Artinya tadi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi orang-orang di bulan suci kecuali kalau beliau diperangi. Nah, itu kejadian, kata Imam Nukaisir, kejadian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Utsman bin Affan. Jadi, Pak, ini Mekah. Ini Hudaybiyah. Ya. Dari Hudaybiyah Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan untuk memberikan surat kepada orang-orang musyrik kesepakatan. Ternyata beliau dengar, Rasulullah SAW dengar bahwasanya Utsman bin Affan ada isu begitu, Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum musyrik dan itu terjadi di bulan suci. Maka Nabi Muhammad SAW mempersiapkan seberapa orang? 1400 orang untuk memerangi orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah. Ternyata kabar tersebut dusta. Artinya sengaja disebarkan oleh orang-orang musyrik sehingga orang-orang muslim merasa kehilangan. Ternyata kabar tersebut dusta, Utsman bin Affan masih hidup, maka Nabi Muhammad SAW pun menahan diri untuk tidak berperang. Nah, itu maksudnya Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, Asyahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Artinya bulan suci dibalas dengan bulan suci. Kalau kalian berperang di bulan suci, kami balas juga akan berperang di bulan suci. Dan semua yang dihormati suci. Apa? Ada kisahnya. Utsman bin Affan, darah seorang muslim dihormati ketika dibunuh atau ketika dikira dibunuh, maka harus juga dikisah siapa yang membunuh Utsman. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya waktu itu Rasul SAW ketika mendengar Utsman bin Affan mau terbunuh, diisukan dibunuh, beliau membaiat para sahabatnya, sekitar 1400 para sahabat Nabi, ya, membaiat untuk mengambil darah Utsman, artinya melakukan pembalasan yang disebut dengan qisas, ya, yang disebut dengan apa? Qisas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, walakin hal li sahibil haqqi an ya'khudha min malihi biqadri haqqihi am la. Akan tetapi apakah orang yang memiliki hak tersebut boleh mengambil harta pelaku tersebut sesuai dengan haknya atau tidak? Apa maksudnya? Apakah orang yang memiliki hak tersebut boleh mengambil harta pelaku tersebut sesuai dengan haknya atau tidak? Jadi gini, si fulan hartanya suci, diambil harta yang suci tadi sekitar 1 juta. Nah, fulan ini harus melakukan apa terhadap ini? Qisas. Harus semestinya diambil berapa juga? 1 juta. Apakah seperti itu? Nah, lihat, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, khilafun bainal ulama, ar-rajihu min dhalik, annahu in kana sababul haqqi zahiran, kadhaifi idha lam yuqirruhu ghairuhu, wa zawjah wal qarib, idha mtana'a ma man tajibu alayhi nafaqah minal infaqi alayhi, fa innahu yajuzu akhduhu min malih, wa in kana sababu khafiyan, kaman jahada daina ghairihi aw khanahu fi wadi'ah aw saraqa minhu wa nahwa dhalik, fa innahu la yajuzu lahu an ya'khudha min malihi muqabalata lahu jam'an bainal adillah, wa li hadha qala ta'ala ta'kidan wa taqwiyatan lima taqaddam, faman i'tada 'alaykum fa'tadu 'alayhi bimithli ma 'tada 'alaykum, hadha tafsirun li sifatil muqasah wa annaha hiyal mumathalah fi muqabalatil mu'tadi. Sebelum saya baca, saya ingin menjelaskan dulu. Tadi kita jelaskan bahwa harta suci kalau diambil maka pun harus diambil juga, diqisas. Seseorang dibunuh, maka yang membunuh pun harus dibunuh. Itu namanya qisas. Itu yang dimaksudkan oleh Allah wal hurumatu qisas. Dalam perihal hal-hal yang disucikan terdapat qisas. Ya, misalkan orang nonjok orang, ya, ditonjok orang, maka itu harus dikisos. Yang nonjok pun harus ditonjok juga. Itu namanya kisos. Nah, di sini terdapat permasalahan kata Syekh. Ya, apakah, perhatikan, kalau orang ini menzalimi yang ini, apakah yang terzalimi berhak mengambil hartanya juga sebagaimana dia menzaliminya? Coba perhatikan perkataan penulis, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan yang paling kuat dari perbedaan itu adalah bahwa bila sebab dari hak tersebut sangat jelas, seperti tamu apabila orang lain tidak menjamunya, ya, hak tamu dijamu. Kalau tidak dijamu, boleh enggak tamu ngambil qisas? Paham maksudnya, Pak? Ya? Jadi ada tamu berkunjung ke rumah kita, enggak dikasih apa-apa. Boleh enggak tamu minta, mana minumannya nih? Ya? Kalau seandainya misalkan di pagi hari kebiasaan orang Banjar disurungi nasi kuning, belum disurung-surungi, mana nih nasi kuningnya? Nah, itu maksudnya. Permasalahan ini itu maksudnya. Ya. Contoh yang lain, penulis mengatakan, atau seorang istri dan keluarga, apabila seorang yang wajib memberikan nafkah tidak menunaikan nafkah kepada mereka, maka boleh mengambil hartanya. Nih, istri dapati suami engken. Ya. Boleh enggak ngambil harta suami tanpa seizin suami? Kenapa? Al-hurumat qisas. Yang disucikan itu ada qisasnya. Sang istri aturan dapat nafkah, sang anak aturan dapat nafkah, orang tua kalau seandainya sudah tidak bekerja lagi dapat nafkah. Dia berhak untuk mengambilnya kalau belum dapat nafkah. Nah, ini itu lihat ayat sekecil itu ya, cuma dua kata wal hurumat qisas, hal-hal yang disucikan itu ada qisasnya, berlaku pada umum. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi kalau menurut syekh boleh itu, istri yang enggak dikasih nafkah sedangkan suaminya punya harta, boleh dia ngambil harta suami. Ya, boleh dia ngambil harta suaminya. Berarti boleh sang istri mengatakan, mana bulananku? Boleh. Ya. Tetapi tentunya dengan adab yang baik, tentunya dengan perkataan yang baik, dan tentunya dihadapi dengan kesabaran. Artinya misalkan sang suami bulan ini pendapatannya cuma sekian, atau terlambat pendapatannya, terlambat ngasih uang bulanan misalkan ya, yang biasa mempunyai kebiasaan bulanan ya, maka ya sang istri bersabar. Ini lebih baik dibandingkan kita kasar ya, dibandingkan kita senantiasa buruk akhlaknya terhadap suami. Tapi boleh dia, bahkan boleh kalau seandainya tidak diberikan nafkah sedangkan suaminya punya nafkah, boleh ngambil ya. Apalagi orang tua, orang tua itu harta dan diri kita milik mereka. Ada seorang pemuda ngadu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku ngambil hartaku tanpa izin dan tidak dikembalikan. Kata Rasulullah SAW, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Makanya pak, ada orang-orang yang kalau nyuri enggak dikisos. Siapa mereka? Orang tua. Orang tua kalau nyuri enggak dikisos. Asalkan nyuri harta anaknya, bukan nyuri harta anak orang lain. Ya. Tapi ini pun tidak bagus. Kenapa? Karena nanti menjadi kebiasaan buruk bagi orang tua mengambil harta anaknya. Ya. Akan tetapi sang anak jika tidak memberikan nafkah, maka itu hak orang tua. Ya. Dan mereka jasanya lebih besar dibandingkan itu. Jasanya lebih besar dibandingkan itu. Kadang ada orang hitung-hitungan dengan orang tuanya. Na'udzubillah. Ini buruk sekali. Ya. Hitung-hitungan dengan orang tuanya. Ayo, pian membayari ulun dari mulai halus sampai umur ini berapa? Pun bayari berataan. Tidak akan sama. Walau satu hentakan nafas ketika orang tua kita melahirkan kita, tidak akan bisa dibayar itu. Artinya itulah perjuangan orang tua, baik ibu ataupun bapak, ketika melahirkan kita, tidak akan pernah sama. Maka tercelaklah yang durhaka kepada orang tua, apalagi sampai berhitung-hitung. Alhamdulillah. Ya, berhitung-hitung. Pian bahutang lon-lon bahai sekian. Allah. Pantas kita melakukan seperti itu? Enggak ya. Jangan pernah katakan seperti itu kepada orang tua kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Penulis rahimahullah taala mengatakan, namun apabila penyebabnya tidak jelas, seperti orang yang mengingkari hutang orang lain atau dikhianati dalam sebuah titipan, atau hartanya dicuri dan semacamnya, maka ia tidak boleh mengambil hartanya sebagai timbal balik untuknya. Apa maksudnya tidak jelas? Tidak jelas itu belum pasti, Pak. Maka enggak boleh kita kisas itu. Ya, tidak boleh kita kisas. Misalkan ada orang ngambil harta kita. Kita kira yang ngambil si fulan. Sudah kita curi lagi. Ini enggak boleh. Jangan-jangan bukan dia yang mengambil, mencuri. Nah, itu dia. Atau seperti yang disebutkan di sini, dikhianati. Dititipi barang. Misalkan saya nitip barang ke Pak Bahtiar. Kemudian Pak Bahtiar, barangnya bukan dijaga, malah dijual, duitnya diambil sendiri. Ya. Dan itu beliau cerita pernah sama saya seperti itu, ada orang seperti itu. Nah, kalau seandainya belum jelas, ya enggak bisa diambil. Kenapa? Karena tidak jelas barangnya dikemanakan, kemudian siapa yang mengerjakannya, enggak bisa diambil. Maksud saya, enggak bisa saya ngambil barang beliau langsung gitu. Ya, enggak bisa. Kalau barangnya tidak jelas. Bisa dipahami ya, Pak ya? Jadi kalau haknya jelas seperti tadi, tamu harus dihormati, dijamu. Sedangkan ini tidak dijamu, maka tamu berhak untuk mengambil. Istri harus dinafkahi, sebenarnya tidak nafkahi, maka harus dikisah suaminya. Artinya diambil hartanya juga. Orang tua harus dibaktii, ternyata tidak dibaktii, maka boleh orang tua mengambil hartanya, harta anaknya. Nah, ini tidak jelas. Orang nyuri barang, kita kira mungkin barang kita dicuri oleh si fulan, kita ambil hartanya. Nah, ini enggak boleh. Timbal balik seperti ini enggak boleh. Kenapa? Karena statusnya masih belum jelas. Taib. Kemudian, maka ia tidak boleh mengambil hartanya sebagai timbal balik untuknya. Ini adalah demi mempertemukan antara dalil-dalil tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menegaskan, menguatkan apa yang telah berlalu, faman ya'tada 'alaikum fa'tadu bimithli fa'tadu 'alaihi bimithli ma ta'da 'alaikum. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerangmu, maka seranglah ia. Lihat kisasnya. Ya. Seimbang dengan serangannya terhadapmu. Ini merupakan sebuah tafsiran tentang cara melakukan qisas, bahwasanya caranya harus serupa dalam menghadapi orang yang melampaui batas. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Walamma kanatin nufusu fil ghalibi la taqifu ala haddiha idza rukhisa laha fil mu'aqabah li talabi at-tashaffi amara ta'ala biluzumi taqwahu allati hiya الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها وأخبر تعالى أنه مع المتقين أي بالعون والنصر والتأييد والتوفيق. Sebelum itu saya bacakan, saya jadi ingat beberapa kejadian di Indonesia, dan itu hanya di Indonesia sepertinya, wallahu a'lam. Yang saya ketahui hanya di Indonesia lah. Jadi saya tidak menjustifikasi orang-orang Indonesia. Yaitu seorang anak mengadukan orang tuanya mengambil harta anaknya. Yang saya ketahui itu hanya ada di Indonesia. Ya, yang saya ketahui. Mungkin ada daerah-daerah lain, tapi saya tidak pernah dengar kecuali di sini. Bahkan untuk sesuatu yang tafih, sesuatu yang ringan. Ya akhi subhanallah, itu semua tidak ada nilainya ketika dibandingkan dengan jasa orang tua. Makanya tidak heran Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsan. Beribadahlah kepada Allah, jangan mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Kemudian Allah gandengkan setelahnya, dan berbaktilah pada orang tua. Lihat. Di situ setelah Allah menyebutkan hak Allah, maka menyebutkan hak orang tua. Penggandengan ini menunjukkan kemuliaan bakti kepada orang tua. Masa orang tua dikisos, diadukan ke pengadilan hanya gara-gara sebuah apa begitu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan baik-baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Ketika jiwa pada umumnya tidak akan pernah berhenti pada batasannya, ini kebiasaan manusia, ya, melampaui batas. Sifat buruk manusia suka melampaui batas. Makanya penulis mengatakan, ketika pada umumnya, jiwa pada umumnya tidak akan pernah berhenti pada batasannya, apabila diberikan keringanan dalam hukuman karena tuntutannya untuk menuntut balas, maka Allah memerintahkan untuk konsisten terhadap ketakwaan kepadanya, yaitu dengan berhenti pada batasan-batasannya dan tidak melampauinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya dia bersama orang-orang yang bertakwa, ya, yakni dengan pertolongan, kemenangan, dukungan dan taufiknya. Nah, ini makna kebersamaan. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini namanya, sudah kita bahas dulu, kebersamaan Allah itu ada berapa macam? Ada dua, kebersamaan yang umum, kebersamaan yang khusus. Kebersamaan umum, Allah bersama seluruh makhluk, mau muslimnya, mau kafirnya, Allah bersama mereka. Apa maksudnya? Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh seluruh makhluknya. Ini kebersamaan. Nah, ada kebersamaan yang khusus, tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, maksud kebersamaan khusus ini disebutkan oleh penulis, yaitu pertolongan, pemberian kemenangan, pemberian dukungan, pemberian taufik. Nah, itu maksudnya kebersamaan. Jadi innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maksudnya apa? Allah menolong kita, dukungan, taufik, ya, kemenangan untuk kita. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa man kana Allahu ma'ahu hasala lahu as-sa'adah al-abadiyyah wa man lam yalzam at-tawfiq taqwa takhalla anhu waliyuhu wa khadhala. فَوَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ فَصَارَ هَلَاكُهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Artinya, barang siapa yang Allah bersama dengannya, nah, ini bagus dijadikan judul kalian, judul kajian, Allah bersama dengannya. Siapa yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, apa maksud kebersamaan Allah? Maka maksud kebersamaan Allah ada dua. Kalau kebersamaan umum berarti pengetahuan, penglihatan, pendengaran. Kalau kebersamaan khusus berarti apa? Pertolongan, kemenangan, dukungan, taufik yang Allah berikan. Nah, kalau Allah sudah bersama dengan hamba-hamba tersebut, apa yang terjadi? Pastilah ia memperoleh kebahagiaan yang abadi. Dan barang siapa yang tidak konsisten terhadap ketakwaannya, pastilah Allah akan berpaling darinya. Nah, ini bahayanya. Yang tidak bersama Allah seperti ini, Allah berpaling darinya. Kalau sudah enggak diurus oleh Allah, apa yang terjadi? Habis. Hancur manusia. Ya. Dan menghinakannya. Lihat. Sudah berpaling, sudah pasti hina. Lalu melemparkan kehinaan itu pada dirinya, orang tersebut pasti hina. Hingga kehancuran. Kalau sudah hina, apa yang terjadi? Hancur di dunia dan di akhirat. Lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, ini bagus dibahas insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang. Allah bersama kita. Ya, Allah bersama kita itu bagus. Karena kita akan menjelaskan makna kebersamaan. Kemudian apa manfaat kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, Ustaz, dari BBM, dari Fadli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah di zaman sekarang boleh kita berlakukan hukum qisas? Saja, Ustaz. Hukum qisas bukan hanya berlaku di zaman dahulu, sampai akhir zaman berlaku hukum qisas. Ya, sampai akhir zaman berlaku hukum qisas. Karena hukum qisas tidak diangkat hukumnya, tetap berlaku sampai akhir zaman. Nah, cuma sekarang permasalahannya siapa yang berhak mengqisas, itu dia. Ya, apakah masyarakat umum berhak mengqisas bakar? Bakar. Ya, enggak berhak, tidak boleh itu. Ya. Tidak boleh untuk dibakar. Karena yang berhak menghukum adalah yang berwenang, yang mempunyai wilayah, yang mempunyai kekuasaan. Wallahu a'lam. Dan hati-hati, Pak. Latah tren, tren latah yang buruk. Tren buruk dan dia latah di dalamnya. Di daerah, satu daerah mau sudah terjadi ke membakar begal, daerah lain harus dibakar juga. Bahkan kadang-kadang bukan begal dibakar. Ya. Kadang-kadang sedikit terjadi kesalahan atau sedikit terjadi permasalahan, sudah main bakar. Kenapa? Karena di sana sudah membakar. Ini namanya tren latah. Tren latah. Artinya tren yang buruk dilatahi oleh sebagian orang. Tidak, satu daerah membakar, kemudian daerah lain ikut bakar juga. Ini tren buruk latah. Ya. Ini harus dijauhi. Karena tidak ada yang berhak membakar kecuali yang mempunyai wilayah. Wilayah itu artinya kekuasaan, wewenang. Yaitu pemimpin yang sah dengan aparat-aparatnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.